Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita membaca Mutamima Al-Jurumiyah. Dan pada kesempatan kemarin kita sudah memasuki babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, telah disebutkan bahwasanya rafa memiliki 4 tanda, yaitu doma yang dia itu adalah tanda asal, kemudian wawu, alif, dan nun, yang huruf-huruf ini adalah tanda cabang, yaitu pengganti, tanda pengganti bagi doma. Kemudian disebutkan bahwa doma menjadi tanda bagi ropa nan pada 4 tempat, yaitu pada isim mufrad, kemudian pada jamak taksir, lalu pada jamak mu'anas salim, dan pada fi'il mudore yang tidak bersambung dengan sesuatu pun, yaitu fi'il mudore yang tidak bersambung dengan alif isnen, wawu jama'a, ya mukhotoba, atau nun niswa. Nah, barakallahu fikum. Atau nun niswa tidak dalam pembahasan karena mabni. Kemudian 6, kita sekarang masuk ke tanda kedua bagi ropa, yaitu wawu. Nah, yang wawu ini tanda cabang, tanda pengganti. Barakallahu fikum. Nah, silakan Abu Isa membaca. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو ويو قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون وقال وإن يكن منكم 20 صابرون. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala, wa ammal wawu, adapun wawu, fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdhi'aini, maka wawu ini menjadi tanda bagi rafa pada 2 tempat. Fi jam'il mudzakkar salimi, pada jamak mudzakkar salim, wa ma humila alaihi, dan isim yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu jamak mudzakkar salim yang mulhaq. 6. Apa itu jamak mudzakkar salim? Antum melihat catatan kaki. Jam'u mudzakkar salim huwa ma dalla ala akthar min itsnaini, isim yang menunjukkan lebih dari 2, bi ziyadatin fi akhirih, dengan tambahan pada akhir isim tersebut, ma'a salamati bina'i wahidih, dengan tetap selamat bentuk mufradnya. 6. Kemudian disebutkan wa min syurutihi an yakuna lahu mufradun min lafzihi. Di antara syarat dari jamak mudzakkar salim adalah isim tersebut memiliki mufrad. An yakuna lahu mufrad min lafzihi. Isim tersebut memiliki mufrad dari lafadznya. Sawa'un kana 'alaman lil mudzakkarin baik isim tersebut alaman, nama untuk mudzakkar, li mudzakkarin aqilin, mudzakkar yang berakal, ka sidun, au sifatan li mudzakkarin aqilun, aqilin, atau sifat bagi mudzakkar yang berakal, ka qaimun. Nah, barakallahu fikum. Nah, atau pengertian lainnya, jamak mudzakkar salim adalah madalla ala aktsara minasnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nun. Langsung dijelaskan apa tambahannya. Karena isim mutsanna juga ada tambahan. Begitu juga jamak muannats salim juga ada tambahan. Maka harus dijelaskan apa tambahannya. Madalla ala aktsara minasnaini, yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua, bi ziyadati wawin wa nun, dengan tambahan wawu dan nun. Aw ya'in wa nun, atau tambahannya berupa ya dan nun. Nah, seperti apa? Kazaidun wa salihun, seperti Zaidun, Azaidun, Asalihun, atau Azaidin wa salihin. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Dan isim bisa dibuat menjadi isim jamak mudzakkar salim jika memenuhi syarat. Isim bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim jika memenuhi syarat. Nah, barakallahu fikum. Dan telah lewat pembahasan ini pada kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Antum baca ulang bab tentang isim ditinjau dari bilangannya. Ada pembahasan tentang jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua isim itu bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Namun harus dari isim-isim yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Nama mudzakkar yang berakal. Yang nama ini juga harus tidak disertai ta. Nama bagi mudzakkar yang berakal yang tidak disertai dengan ta. Nah, seperti apa nama bagi yang berakal? Seperti Zaidun, nama bagi yang berakal. Ada enggak taknya pada Zaidun? Enggak ada. Zaidun maka menjadi Zaiduna atau Zaidina. Nah, itu. Barakallahu fikum. Adapun nama yang berakhiran ta seperti Talhatu, seperti Hamzatu. Nah, maka ini tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim meskipun dia itu mudzakkar berakal, Hamzah, Talha. Demikian juga syaratnya apa? Tidak murakkab. Bukan dari dua susunan kata seperti Abdullahi. Abdullahi itu nama dan mudzakkar. Namun tidak bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Nah, demikian juga yang tidak tadi murakkab apa? Abdullah murakkab idofi. Demikian juga yang murakkabnya murakkab yang isnadi seperti Syabaqornaha. Syabaqornaha tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Nah, atau Ta'abato Syarron. Nah, atau yang murakkabnya masih seperti Ba'labak, Hadromot. Nah, itu juga tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim karena dia murakkab. Maka syarat pertama adalah nama bagi mudzakkar yang berakal yang tidak diakhiri dengan ta' marbuto. Kemudian syarat kedua apa? Sifat bagi laki-laki yang berakal. Nah, tadi nama bagi laki-laki yang berakal, sekarang sifat. Sifat bagi laki-laki yang berakal. Sifat yang dimaksud apa ini? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha. Nah, itu sifatnya atau yang semisalnya. Yang sifat ini juga disyaratkan tidak berakhiran ta' marbuto. Nah, tidak berwazan af'al yang mu'anasnya fa'la, tidak berwazan fa'lanu yang mu'anasnya fa'la, tidak mengikuti wazan yang berlaku sama antara mudzakkar dan mu'anas. Nah, itu. Seperti apa sifat yang memenuhi syarat? Seperti katibun. Nah, bisa kita jadikan jamak mudzakkar salim menjadi katibuna. Doribun, doribuna. Madrubun, madrubuna. Farihun, farihuna. Atau farihina. Nam, dorobun menjadi dorobuna. Sikomobalago. Nam, afdolu menjadi afdoluna. Barakulahikum. Ini sifat-sifat yang memenuhi syarat. Adapun sifat yang tidak memenuhi syarat seperti sifat mengikuti wazan af'alu yang mu'anasnya fa'la, ahmaru yang merah, mu'anasnya hamra'u, tidak bisa dibikin jamak mudakar salim, jadinya dibikin jamak taksir. Nah, atau fa'lanu, jau'anu, yang mu'anasnya fa'la yaitu jau'a, ini juga tidak bisa dibikin jamak mudakar salim. Atau sifat yang sama untuk mudakar dan mu'anas seperti soburun, imra'atun soburun, rajulun soburun, itu sama, sifat ini berlaku untuk mudakar dan mu'anas, ini juga tidak bisa dibikin jamak mudakar salim. 6. Silakan baca ulang tentang pengertian jamak mudakar salim dan syarat-syaratnya di kitab Al-Mubtadi' fi Ilmi Tasrif. Barakallahu fikum. Itu sebatas untuk murojaah, untuk lebih mengingatkan lagi bahwa tidak semua isim bisa dibuat jamak mudakar salim. Namun untuk isim-isim yang memenuhi syarat. Jika ada isim-isim yang tidak memenuhi syarat namun isim tersebut mengikuti i'rab jamak mudakar salim, maka disebut dengan apa? Ada isim-isim yang tidak memenuhi syarat namun isim tersebut di-i'rab dengan i'rabnya isim jamak mudakar salim, maka isim ini disebut mulhaq, isim mulhaq bi jam'il mudakar salim atau jamak mudakar salim mulhaq. Dan isim-isim ini sudah sama'i, sudah ditentukan oleh orang-orang Arab. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa? Isruna, isruna atau salafuna, arba'una. Bukan nama, bukan sifat, ya kan? Enggak masuk dalam syarat yang disebutkan tadi. Namun kenapa mengikuti i'rab jamak mudakar salim ketika marfu tandanya wawu, ketika mansub atau majrur tandanya ya? Ya sudah begitu dari orang Arab. Itu sudah sama'i. Maka kita katakan isim ini isim yang mulhaq dengan jamak mudakar salim. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini murja'ah untuk apa yang telah lewat. Barakallahu fikum. Nah, kemudian disebutkan contoh di situ yauma idin yafrahul mu'minun. Mana syahidnya? Al-mu'minun syahidnya. Di situ al-mu'minun marfu. Ya, sebagai apa? Fa'il. Fa'il untuk yafrahu. Fa'ilun marfu'un alamatu rafihi wawu. Niabatan anidhomati li'anahu jam'ul mudzakkaris salim. Nah, barakallahu fikum. Lalu contoh berikutnya iyyakum minkum isruna sabirun. Nah, syaitnya sabirun. Sabirun di situ adalah jamak mudakar salim. Nah, barakallahu fikum. Na'at untuk isrun. Nah, na' wa na'tu marfu'in marfu'un mithluhu wa alamatu rafihi wawu niabatan anid dhamma. Nam, li'anahu jamak mudakar salim. Begitu juga pada isruna menjadi syahid juga isruna. Nam, isrun menjadi syahid. Ya, dia syahid apa? Dia jamak mudakar salim yang mulhaq. Nam, sebagai isim, isim dari yakun. Isruna ismu yakun mu'akhar. Karena yakun di situ karena nakiso, karena yang butuh pada isim dan khobar. Isimnya mana? Isrun. Ismu kana marfu'un aramatu rafi'ihi wawu niabatan anid dhamma li'anahu mulhaq bi jam'il mudzakaris salim. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, lalu silakan baca lagi Abu Isa. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الأسماء الستة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال نحو قوله تعالى قال أبوهم وقوله لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا وجاء حموك وهذا فوك وهنوك وقوله وإنه لذو علم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم yang berkaitan dengan jamak mudakar salim mulhaq itu sudah terbatas pada kata-kata yang sudah sama'i, nanti bisa dihafal ya. Nah, di kitab lain nanti akan dirinci apa saja jamak mudakar salim mulhaq, terutama di kitab yang akan antum dapatkan nanti, yaitu al-mubtadi' fi ilmin nahwi, ada dijelaskan isim-isim tersebut. Nah, sehingga antum bisa mengerti dengan baik ini mulhaq, yang ini yang jamak mudzakkar salim. Barakallahu fikum. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, wa ammal wawu, adapun wawu, fatakunu alamatan lirafi fi mawdhi'aini. Nah, yang pertama tadi fi jam'il mudzakkar salim sudah lewat. Yang kedua wa fil asma'i sitta, dan pada asma'u sitta, isim yang enam. Nah, kalau pada matan jurumia isim apa disebut? Asma'ul khomsa, ya. Pada matan jurumia pelajaran kita yang telah lewat pada asma'ul khomsa, sekarang berubah namanya menjadi asma'u sitta, wa fil asma'i sitta. Nah, mana tambahannya? Tambahannya hanuka. Nah, ya, kita baca wahia, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, wahanuka, wadhumalin. Nah, itu yang disebut dengan asma'u sitta. Nah, yaitu pada apa? Pada ab, akh, pada akh, pada ham, ham, fu, han, dhu. Nah, pada itu. Hanya saja isim-isim ini berlaku dengan syarat, berlaku i'rab cabang, yaitu i'rab huruf wawu, alif, dan ya, ketika memenuhi syarat. Nah, jika tidak memenuhi syarat, maka berlaku i'rabnya i'rab harokat. Nah, i'rab harokat itu berarti doma, fathah, kasroh, itu i'rab harokat. Kalau i'rab huruf berarti wawu, alif, dan ya. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Apa itu asma'ul khamsa? Nah, atau asma'ul sitta? Nah, kalau asma'ul khamsa berarti isim-isim yang lima. Kalau asma'ul sitta, isim-isim yang enam. Nah, jika lima, maka membuang hanuka, dibuang. Jika sitta, maka hanuka dimasukkan. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Yang pertama isim tersebut abun. Nah, abun yang memenuhi syarat menjadi asmaul khamsa. Asalnya apa abun? Abawun. Yang kedua akhun. Nah, apa asalnya? Akhawun. Yang ketiga hamun, apa asalnya? Hamawun. Nah, abun apa artinya abun? Ya, ayah. Akhun, saudara laki-laki. Hamun, apa artinya? Kerabat suami. Hamun. Nah, famun, apa artinya? Mulut. Kemudian bu, pemilik. Nah, famun asalnya adalah fauhun atau fuhun. Nah, asalnya fauhun atau fuhun, asalnya ada yang memfatha, ada yang mendoma. Du asalnya dawayun atau dawun. Kalau du itu asalnya. Hanun asalnya hanawun. Barakallahu fikum. Kenapa kita harus tahu asal? Karena ketika isim ini dibuat musanna, maka isim ini tidak berlaku i'rab, tidak berlaku i'rab huruf. Tidak berlaku i'rab ini, i'rab itu i'rab huruf ya, dan akan kembali kepada bentuk aslinya. Akhun, akhuka, ini berlaku ya, i'rab, i'rab apa? Huruf. Akhuka, akhoka, akhika. Namun ketika dibikin musana menjadi akhawani. Nah, akhawani. Kembali huruf aslinya kan? Begitu juga ketika dibikin jamak ikhwanun, kembali juga. Nah, fahun, tadi kita tahu apa asalnya? Fauhun atau fuhun. Ketika ditaskir, kembali huruf ini, fuwaihun. Kita jadi tahu, oh ternyata itu adalah taskir dari fahun, yaitu fuwaihun. Nah, barakallahu fikum. Nah, bahasa yang masyhur untuk isim yang enam ini yang di i'rab dengan i'rab huruf, yaitu huruf wawu, alif dan ya, i'rab asmaul khamsa, adalah yang lima isim, yaitu apa? Yang abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumalin. Nah, ini yang masyhur. Karena itu banyak ulama yang menyebutkan asmaul khamsa, bukan asmaul sitta. Kenapa? Karena ini bahasa yang masyhur. Yaitu apa? Bahwasanya isim-isim yang lima lah yang di-i'rab dengan huruf, dengan wawu, ya atau alif. Adapun yang hanuka, yang masyhurnya di-i'rab dengan harokat. Hada hanuka, raitu hanaka, marar, wa marartu bi hanika. Itu yang masyhurnya. Karena itu banyak yang tidak memasukkan hanuka dalam bab ini, itu ya. Nah, barakulahikum. Nah, seperti siapa yang enggak memasukkan, seperti Ibnu Ajurum di kitab Jurumiyah, Az-Zajaji, Imam Al-Farra', nah, dan lainnya. Barakulahikum. Nah, kita sekarang lihat contohnya. Nah, ada pertanyaan berkaitan dengan arti-arti ini. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka, dumalin. Apa? Hanuka. Nah, antum lihat di catatan kaki arti hanuka. Hada hanuka ai syai'uka. Ini hanuka maksudnya adalah sesuatu padamu. Nah, sesuatu padamu. Hanuka artinya sesuatu. Hada asluhu. Ini asli dari, asal dari arti hanuka. Fuma kanau bihi amma yustaqbahu at-tasrihu bismihi hatta ghal kata guliba alihi. Kemudian kata hanuka ini sebagai kata kinaya. Kanau, mereka menjadikan kinaya, mengkinayakan. Tentang apa? Tentang perkara yang yustaqbahu, yang dianggap jelek. Tasrihu, dianggap jelek untuk terang-terangan, yang dianggap tidak baik untuk disampaikan secara terang-terangan. Bismihi, dengan namanya. Hatta huliba alaihi, sampai menjadi dominan kata itu dipakai untuk hal tersebut. Maksudnya setelah itu kata ini dipakai untuk arti anumu. Hanuka berarti anumu. Artinya apa? Artinya yaitu yang antum punya itu. Pada asalnya apa? Artinya adalah sesuatumu. Kemudian diberikan kepada anumu. Nah, itu ya. Kalau terang-terangan antum bilang dakar, itu kan? Kalau laki-laki dakar, kalau perempuan farj. Nah, ketika disebutkan secara kinaya, secara sindiran, maka memakai kata hanuka. Marartu bi hanuka, aku melewati anumu. Nah, ini contoh yang kurang tepat sebetulnya. Cara jorok kan. Nah, barakallahu fikum. Itu. Lalu disebut apa? Hatta guliba alaihi, sampai pemakaiannya untuk itu kebanyakan dipakainya. Kalau mengatakan hanuka berarti untuk perkara tersebut. Dan juga ada dalam hadis ya, perkara ini. Ada sebutan hadis ya. Namun yang di hadis tidak menggunakan harakat, di hadis tidak menggunakan i'rab huruf, yang dipakai i'rab harakat. Nah, disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yata'azza bi azail jahiliyah fa'idduhu bi hani abihi wala tukannu." Nah, artinya apa? Apabila engkau melihat atau mendapati seseorang berlaku sombong dengan menyebut kemuliaan jahiliyah, yaitu menyebutkan kemuliaan leluhurnya, para pendahulu keluarganya, fa'idduhu, maka gigitlah. Maksudnya apa di sini? Celahlah. Nah, bihani abika, dengan apa? Dengan anunya, ayahnya. Bihani abihi, celahlah, dengan gigitlah, dengan kemaluan bapaknya. Yaitu apa? Dengan menyebut kemaluan bapaknya. wala tukannau, dan tidak usah dengan sindiran. Wala tukannau, yaitu jangan dengan sindiran, terang-terangan, enggak masalah. Nah, ini hadis ini disebutkan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i, nomor 10.000, nomor kalau Imam 1812, disahih Al-Syalbani pada Sahih Jami'. Sahih Jami' 567 ya. Juga disebutkan pada akhir dari sahabat Ubay bin Ka'ab, anna rajulan i'taza fa'adzahu Ubayyun bihani abihi. Ada seorang laki-laki yang berlaku sombong dengan menyebut keluhuran pendahulunya. Fa'adzahu Ubayyun, maka Ubay mencelahnya. Bihani abihi, dengan bihani abihi, gitu. Bihani abihi dengan apa? Dengan han anunya bapaknya. Imam. Faqalu, maka orang-orang berkata, makunta fahasan. Nah, makunta fahasan. Qala inna umirna bidzalik. Maka orang berkata, engkau berkata jorok wahai sahabat Ubay. Qala, maka sahabat Ubay berkata, inna umirna bidzalik. Kami diperintah untuk itu. Ya, diperintah untuk mengucap itu jika ada orang yang berlaku sombong dengan kemuliaan atau keluhuran pendahulunya. Nah, di sini juga dihukumi sahih oleh Al-Alamah Al-Albani di silsilah sahihah jilid 1 nomor 537 dan 538. Syaitnya apa? Syaitnya pada dua hadis ini menunjukkan tentang pemakaian kepada arti anu. Arti anu yang tadi disebut tidak berani disebut terang-terangan ya, secara sindiran. Kalau terang-terangan apa penyebutannya? Dakar kan, kalau tidak terang-terangan maka menyebut hanu. Nah, maka hanu ini dari dulu juga sudah dipakai untuk mengartikan kemaluan, gitu kan? Buktinya apa? Ya, ini hadis ini sahabat Ubay atau perkataan Rasulullah tadi yang dinyatakan sahih. Nah, adapun tadi yang disebutkan oleh mu'alik kitab ini yang apa tadi bilangnya, hada hanuka sayyuka, artinya sesuatumu ini asalnya, kemudian menjadi apa? Menjadi kinayah bagi perkara yang tidak enak untuk didengar dengan menyebut secara langsung. Maksudnya apa? Maksudnya kemaluan. Nah, ini nggak ada catatan kakinya. Dari mana perkataan ini diambil? Nggak ada kan? Ada nggak dalam kurung catatan kaki? Nggak ada rujukannya mana? Artinya apa? Hanuka itu memang dipakai dari dulu juga untuk arti anumu, untuk menyebut kemaluan tidak dengan terang-terangan. Kalau zaman sekarang kita bilang apa? Anumu. Nah, anumu itu dari Hanuka. Nah, kalau terang-terangan anum sebut namanya, itu terang-terangan ya. dan nggak berani untuk menyebut terang-terangan kan? Barakallahu. Nah, ya itu berkaitan dengan apa? Dengan asmaul sita. Nah, barakallahu. Ya, kita masuk ke contoh. Qala Ibrahimu, qala abuhum, afan, qala abuhum, silakan di i'rab pergantian ya. Qala fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathhi, abuhum fa'ilun marfu'un wa 'alamat rafihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu minal asma'i. Iya, as-sittah. Boleh asma'i sittah, boleh asma'ul khamsah. Li'annahu minal asma'i sittah atau li'annahu min asma'i sittah. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan hanu itu bukan bagian dari ini, maka kita katakan minal asma'il khamsah. Li'annahu minal asma'i sittah wa huwa mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun. Langsung aja wahum dhamir mutasil fi mahalli jarrin itu. Dhamirun mutasil mahalli jarrin mudhaf ilaihi. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Ya, silakan. La Yusufu wa akhuhu abu wa ahabbu ilayya abi ila abina. Nah, sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kami daripada kami. Alam lam al-ibtida'i. Al-ibtida'u. Ya, lam ibtida'. Yusuf artinya lam untuk memulai pembicaraan. Pembicaraan. Menunjukkan perkataan ini terputus dari perkataan sebelumnya. Lanjutkan. Yusufu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah 'ala al-akhir. Iya. Wa akhuhu al-wawu. Al-wawu harfu atfin. Iya, akhuhu. Akhu ma'tuf. Ma'tuf ala Yusuf. Wa ma'tuf ala marfu'in. Wa ma'tuf ala marfu'in marfu'un mithluhu. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Akhuhu alamatu wawu. Wawu niabatan. Niabatan anidhommi. Nah, li anidhommati. Li anidhommati. Li anahu. Li anahu min asma'i sitta. Iya. Wahua. Wahua mudhaf. Walha. Alha. Dhamirun mutasilun mabniun ala dhommi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Iya. Ahsanta. Kita masih. Ahabu. Ahabu berganti. Lanjut. Ahabu. Khabarun mubtada'in. Iya, khabar lil mubtada. Khabar mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahirah 'ala al-akhir. Naam. Kemudian ila harful jar abina. Ila harful jar albina ismul majrur bil ba bil ila wa alamatu raf'ihi wa alamatu jarihi al-ya'u niabatan 'anil kasri kasrati. Li anahu min asma'is sittah. Iya, wahuwa. Wahuwa mudhaf. Wanun, wana, wana ya. Domirun mutasilun mabniun, mabniun ala sukun fi mahali jarhin mudafun ilaih. Ahsanta. Jadi mutalik. Di situ ada dua syahid ya. Syahid yang pertama aku yang dia itu marfu, tanda rafaknya wawu pengganti bagi doma, dan syahid yang kedua abina majrur tanda jarnya ya pengganti bagi kasro. Namun syahid ini nanti pembahasannya untuk pembahasan yang apa niabatul kasri. Nah, tentang pengganti dari kasro. Ya, pengganti dari kasro nanti itu. Barakallahu fikum. Qala wa ja'a hamuka. Ya. Abu Hudaifi. Ja'a hamuka. Ja'a hamuka. Ja'a fi'lun matin. Hamuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma'il sittah wa huwa mudhaf wal qaf dhamir muttasil mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Naam. Barakallahu fikum. Apa itu hamu tadi artinya Abu Hudaifi? Hamu artinya iya. Paman, ya, saudara. Bahasa yang tepat, paman, ya. Ya bahasa yang tepat itu hamuki ya. Saudara. Di situ antum ada enggak yang hamuki tulisannya? Saudara istri. Iya, hamu yang tepat itu hamuki, hamuki kafnya di kasro. Kenapa? Karena sedang berbicara dengan istri. Sebab ham itu kerabatnya suami. Maka kita katakan ini kepada si perempuan kan, kita katakan kepada perempuan hamuki kerabat suamimu kan, itu hamuki kerabat suamimu. Nah itu ya, itu secara asal dari arti ham. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti Abu Hayyan dan yang lainnya, alhamu adalah ayah suami, bahkan asal ayah suami, dan saudara suami itu ham, ayah suami, saudara suami berarti apa? Ipar ya. Ipar. Ayah suami berarti mertua. Itu hamu. Saudara suami, ipar. Kemudian siapa lagi? Atau selainnya dari kerabat suami. Kaf wajib dibaca kasro. Kenapa? Karena yang menjadi lawan bicara adalah wanita. Nah, terkadang dikatakan hamuha. Kerabatnya itu pakainya ha. Hamuki atau hamuha. Makanya ha karena perempuan yang sedang dibicarakan. Yang diajak bicara perempuan hamuki, kalau yang dibicarakan perempuan hamuha, gitu kan? Nah, kerabatnya, maksudnya haknya di sini yang dibicarakan. Nah, terkadang kemudian ini menurut bahasa yang masyhur, bahasa yang masyhur itu apa? Itu untuk kerabat suami. Lalu terkadang dipakai untuk ternyata selain kerabat suami, seperti antum berkata tadi, iparmu, kita bicara kepada si laki-laki, iparmu berarti apa? Saudaranya istri, ya, saudaranya istri. Nah, itu. Alhamul maut, hamul maut. Apa maksudnya? Kepada siapa di sini? Alhamul maut, kata Rasul gitu kan? Ya, kepada apa? Kerabat dari suami ini, ketika sang istri berdua-duaan dengan ipar, kakak atau adik dari si suami yang laki-laki kan, atau berduaan dengan mertuanya, atau dari kerabat-kerabat istri lainnya, pamannya dan lain sebagainya, maut, yaitu apa? Bisa mengakibatkan maut, yaitu apa? Perzinahan, akhirnya dirajam. Nah, itu ya, atau dicambuk kalau yang berzina belum menikah. Nah, kalau alhamu di sini kepada kerabat suami, misalkan kita berkata kepada Mas Afif ya, iparmu siapa ini? Nabil kan? Nabil. Nabil berdua-duaan, maut bukan? Bukan maut, nggak masalah antum sama Nabil. Berarti apa? Alhamu di sini tepatnya untuk siapa? Untuk kerabat istri kan? Secara pas dengan apa yang disabdakan Rasul, alhamu al-maut, alhamul maut. Ya, ipar itu maut, maut itu kematian. Artinya bisa menyebabkan kematian ketika si wanita, yaitu istri seseorang, kemudian dia berdua-duaan dengan iparnya ya, yang dia, yang apa itu ipar, kerabat suami tadi, yang itu, dia itu adalah suami-suami, suaminya atau kakaknya atau adiknya atau pamannya. Nah, tapi kalau diberikan kepada yang tadi suami, ya bisa jadi suami ini iparnya ternyata laki-laki, ya nggak masalah, nggak akan terjadi maut di situ. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wahada fuka, wahanuka, wa innahu lazu ilmin. Ya, apa Ahmad? Wahada fuka. وهذا فوكا هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ فوكا خبر المبتدأ مرفوع وعلامات رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الستة وهو مضاف والكاف الكاف ضمير متصل مبني على ala fathi fi mahalli jarrin mudafun ilayh. Iya. Wa hanuka wa huwa harfu atfin. Wa hanuka al waw harfu atfin. Hanuk ma'tufun ma'tuf ala ma qablahu marfu'un. Iya. Misluhu wa alamatu raf'ihi al waw niyabat 'an ad-dhamma li'annahu min asma'is sittah. Iya. Wa huwa mudaf. والكاف ضمير متصل مبني على فتح في محل جر مضاف إليه. نعم. وإنه لذو علم. أبو سفنات. وإنه لذو علم إعرابه. وإنه الواو الواو حالية. إن حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر. والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. Ladu alamu muzallaqah lam muzahlaqa lam muzaqlaqah wa dhu khabaru inna. Iya, khabar inna marfu wa khabar inna marfuun wa alamatu raf'ihi al wawu niyabatan anil dhamma li'annahu minal asma'i sittah wa huwa mudhaf. Iya. Wa ilmin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al kasrati. Naam. Abu Sofnat, asmaul khamsa atau sita beramal ketika memenuhi syarat. Ingat nggak apa syarat-syaratnya? Atau diantara syarat-syaratnya? Di pelajaran jurumiyah pernah disampaikan kalau nggak salah. Secara ringkas. Diantara syaratnya yaitu pertama harus bersambung dengan dhamir. Harus mudhof, harus mudhof. Nah, seperti pada contoh yang kita dapati, hamuka mudhof bukan? Mudhof. Hanuka, bumalin, du ilmin, nah itu ya mudhof. Abuhum, itu contoh-contoh yang kita dapati semuanya mudhof. Syarat kedua, mudhofnya tidak kepada ya, ya, ya mutakalim. Mudhofnya tidak kepada ya mutakalim. Kalau mudhof kepada ya mutakalim, maka harokatnya menjadi muqaddara. I'rabnya menjadi muqaddara. Ja'a abi. Ya. Nah, ja'a akhi, ja'a akhi. Hami dan seterusnya. Nah. Ketika mudhof kepada ya mutakalim, maka i'rabnya muqaddara. Nah, masuk dalam i'rab takdiri. Syarat ketiga yaitu harus dalam keadaan mufrad, tidak bentuk musana atau jamak. Ya, harus keadaan dalam bentuk mufrad, bukan musana, bukan jamak. Karena ketika musana maka i'rabnya dengan i'rab isim musana. Ja'a abawani. Abawani. Ja'a akhawani, gitu kan? Begitu juga ketika jamak i'rabnya dengan huruf ja'a abaun. Abun apa jamaknya? Abaun. Abaun. Akhun apa jamaknya? Ikhwatun atau ikhwanun ya. Ikhwatun atau ikhwanun kan? Maka ja'a ikhwatun atau ja'a ikhwanun. Nah itu. Dengan huruf i'rabnya. Maka syaratnya dia itu harus mufrad, tidak dalam keadaan mufana atau jamak. Nah, syarat berikutnya, syarat keempat apa itu? Dalam keadaan tidak terkena tasghir, tidak ditasghir. Kalau ditasghir maka i'rabnya dengan huruf seperti abun apa tasghirnya? Abun ubayyun. Akhun akhun ukhayyun. Famun fuwaihun. Naam. Itu tasghirnya. Hamun humai humaiwun. Ha, tadi hamawun humaiwun. Naam. Hamun. Naam. Nah, ini syarat ini, empat syarat ini berlaku untuk asmaul khomsa atau asmaul sita, syarat yang tadi, yang empat tadi. Kemudian ada tambahan untuk fu dan bu, ada tambahan syarat. Empat syarat tadi berlaku untuk siapa? Untuk isim, semua isim berlaku empat syarat. Apa tadi syaratnya? Pertama mudhof, kedua mudhofnya kepada, mudhofnya tidak kepada ya mutakalim. Yang ketiga harus mufrad. Yang keempat tidak terkena tasghir. Ya, kemudian ini yang kelima ini khusus untuk yang fuka. Yaitu apa? Fuka tidak disertai dengan mim. Nah, karena bisa juga kalau ada mimnya maka antum mengatakan famuka. Hada famuka. Ra'aitu famaka, marartu bi famika. Nah, la khalufu fami sha'im, kata Rasul kan, la khalufu fami sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Ada mim ya kan? Nah, ketika ada mim enggak ada i'rabnya dengan huruf. Nah, tapi ketika mimnya enggak ada maka i'rabnya dengan ketika ada mimnya maka i'rabnya dengan harokat ketika ada mimnya. Ketika tidak ada mim maka i'rabnya dengan huruf. Fuka, faka atau fika. Nah. Kemudian syarat berikutnya untuk bu. Yaitu apa? Bu ini tidak mudhof kepada sifat. Tidak mudhof kepada sifat, tidak mudhof kepada isim fa'il, isim maf'ul. Tidak dikatakan bu aqilin, bu fadilin, bu madrubin, bu hasanin. Nah, itu berkaitan dengan syarat-syarat asmaul khamsah. Nah, artinya ketika antum mendapati pembahasan asmaul khamsah, maka antum harus tahu apa saja itu isim yang dimasuk dengan asmaul khamsah. Lalu jika asmaul sita apa tambahannya? Lalu mengetahui arti-artinya atau asal katanya atau mengerti tasghirnya atau mengerti musananya atau mengerti jamaknya, itu penting ya. Kemudian apa? Mengerti juga syarat-syaratnya. Nah, itu syarat-syaratnya. Jadi bukan sekedar kita tahu wawu menjadi tanda pengganti bagi doma pada asmaul sita atau asmaul khamsah. Lalu sekedar tahu contohnya adalah qala abuhum atau ja'a hamuka. Nah, bukan atau ja'a hamuki, bukan sekedar itu, namun diharapkan lebih dari itu seperti yang tadi dijelaskan. Nah, barakallahu fikum, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Selesai dari pembahasan niyabatul wawi anid dhamma. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas niyabatul alifi anid dhamma. Niyabatul alif anid dhamma. Alif pengganti bagi dhamma. Nah, Abu Lukman ada pertanyaan? Antum belum ke bagian i'rab ya? Belum. Kasih i'rab. Iya, kita kasih ya. I'rab ja'a muslimuna. Ja'a muslimuna. Iya, i'rabnya ja'a muslimuna. Muslimuna seperti antum mengucap minuna. Ja'a muslimuna. Ja'a fi'lun. Ja'a fi'lun madin. Madin ya. Mabni 'alal fathhi. Mabni 'alal fathhi. Muslimuna. Muslimuna. Sebagai apa? Jamak. Kedudukannya sebagai fa'il atau sebagai maf'ul? Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Marfu'un. Alamat rafihi. Alamat rafihi. Wawu. Wawu, iya. Niabatan. Niabatan. Anil. Anil tom. Domi. Anil tomati. Nah. Niabatan anil tomati. Jadi anahu. Di anahu jam'ul mutak. Kar salim. Ya, jam'ul mutak kar salim. Ahsanta. Itu ya. Ja'al muslimuna. Kalau mufrad ja'a muslimun. Kalau muslimun berarti fa'il marfu alamat rafihi doma. Kalau ja'a muslimuna fa'il marfu alamat rafihi wawu niabatan anil doma. Yang jadi pokok adalah doma. Maka ketika keluar dari pokok kita katakan niabatan, artinya pengganti. Nah, kalau pokok tidak usah dikasih niabatan karena dia pokok. Ja'a muslimun, ja'a fi'lun madin muslimun fa'il marfu alamat rafihi doma. Selesai. Ja'a muslimuna, ja'a fi'lun madin muslimuna fa'ilun marfu alamat rafihi wawu niabatan anil doma. Nah, ketika niabatan anil doma, pengganti dari doma dikasih alasan. Apa alasannya? Li'anahu jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim maka tanda rafaknya wawu tadi. Sebab kalau bukan jamak mudzakkar salim, tanda rafaknya mungkin bukan wawu. Nah, barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan? Nah, kalau ada kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.